Total ya. Hati-hati ya, Bunda juga. Dimakan. Nah. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata untuk tuh jamin. Alhutlah tuh isyari Ramadan. Aina tasir. Arti di makata mukarrama wa Madinah Munawwarah. Kaifa tartil utah fi Makkah? Atamiru wa asu wa usali fi makata mukarrama. Mada tadi. Azuru masih tadi. Il masjidil. Usali fil masjidil haram. Atamiru wa asu wa usali fi masjidil haram. Fil masjidil haram. Mada tafalu fil Madinah? Azuru masjid an-Nabawi. Aina tartil ayaman agdi fi makata wa ayama ayaman nah agdi ya fi makata wa mal Madinah fi makata asuru bi surur khalas nah khalas fadal nah ya ana bali fa wa isa mata Azuru fi masjidin Nabawi. Azuru biduni fi. Azuru fi. Almas biduni fi tanpa fi. Azuru. Almasjidan Nabawi. Almasjidan Nabawi. Kaifa taqdir ayyama? Aina. Aina. Aina taqdir ayyama? Aqdiha di masjidil di Makkah au fil Madinah di mata syuru di Makkah asyuru masyurun fi syuru fi syuru nah fadal Aina aqdiha fi Makkah au fi Madinah lima tashhur fi Madinah ashuru ashur aswalan tahiyya lam yantahiyya ini oh belum selesai ayat bima tashhur fi Makkah au Madinah ashuru bi suru Mata uflah ya Aba Bila Al-Utlah fi syahri Ramadan Aina takdil utlah Aina takdil utlah Takdil utlah fi Makkah fi Makkah al-Mukarramah wal Madinah fil Munawwarah Kembali dulu ya. kaifa haluka kaifa akdil kaifa takdil kok kaifa ak kaifa takdil utla kaifa takdil fi kaifa takdil utla fi makkah kaifa takdil utla fi makkah atamiru wa asu wa usalli fil masjidil haram wa madha taf'alu fil madinah azuru masjidan nabawiyyan wa taqdil utla aina taqdil fi ayyamal fi ayyamal biduni fi aina taqdi ayyam aina taqdi ayyamal id ayyamal id fiha li makkah ماذا تفعل في المدينة؟ تزور في مكة كيف؟ الزور في المسجد الحرام. أنت بسؤال. في المسجد النبوي. ماذا تفعل في المدينة؟ الزور المسجد النبوي. أين؟ Aina taqdi ayyam al-id. Bukan taqdi, taq. Aina taqdi ayyam al-id. Ayyam al-id. Taqdiha di Makkah atau di Madinah. Di Makkah sepuluh, di Makkah sepuluh, di Madinah. Thank you. طيب نقرا الان العمره العمره كيف اعتمرت يا ابي كيف اعتمرت يا ابي itu terjemahan yang salah bagaimana engkau berumrah ini bukan kapan terjemahannya yang salah Nuit. Kaifa atamarta ya abi? Kaifa atamarta ya abi? Bukan kaifa atamarta. Hamzahnya wasal. Kalau mau diputus kaifa iktamar. Ifta'ala i'tamara. Langsung ini wasal langsung kita baca masukkan. Kaifa atamarta ya abi? Kaifa atamarta ya abi? Wasaltu ila al-miqati 'inda syuruqi syams. Wasaltu ila al-miqati 'inda syuruqi syams. Wa madha fa'alta fil miqat? Wa madha fa'alta fil miqat? Labistu thawb al-ihram wa labbaytu bil umrah. Labistu thawb al-ihram wa labbaytu bil umrah. Labbaytu. Wa labbaytu. Bukan labistu. Labbay talbiyah. Yang pertama labistu, yang kedua labbaitu. Baik. Talbiyah. Nuit. Labistu thawbal ihram wa labbaitu bil umrah. Labistu thawbal ihram wa labbaitu bil umrah. Wa mata wasalta ila al masjidil haram? Wa mata wasalta ila al masjidil haram? Wasaltu ba'dal asr. Wasaltu ba'dal asr. Bima sya'arta fil masjidil haram? Bima sya'arta fil masjidil haram? Sya'artu bis surur. Sya'artu bis surur. Kam syautan tufta hawla al-ka'bah? Kam syautan tufta hawla al-ka'bah? Tuftu sab'at ashwatin summa sallaitu rak'ataini khalfa maqam Ibrahim. Tuftu sab'at ashwatin summa sallaitu rak'ataini khalfa maqam Ibrahim. وماذا فعلت بعد ذلك؟ وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة والسبعة أشواط ثم حلقت رأسي. سعيت بين الصفا والمروة والسبعة أشواط ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ثوب الإحرام؟ وأين خلعت ثوب الإحرام؟ Khalaqtuhu fil funduk. Khalaqtuhu fil funduk. Nah, fadal ya Aba Sofia wa Aba Lukman. Wasaltu ilal miqat inda suruqil syamsi. Labistu sawbal ihram wa labbaytu bil ihram. Wasaltu ba'dal asr. Bima sya'arta fil masjidil haram? Sya'artu bis syurur. Kam sautan tufta hawla al-ka'bah? Tuftu sab'ata aswat summa salaitu ra'ataini Rok, bukan rok. Summa salaitu rok. Kok malah rok? Rok, rok ataini khalfa maqam Ibrahim. Mawada fa'alta ba'da dhalik? Sa'aitu bainas sufa wal marwa sab'ata aswadin summa khalaqtu ra'si. Menciptakan kepala. Khalaqtu. Summa khalaqtu ra'si. Khalaqtu aku menciptakan kepala. Khalaqtu. Khalaqtu. Khalaqtu. Khalaqtu. Khalaqtu. Khalaqtu. Fark baina khalaqa wa halaqa wa khala'a. Khalaqa mencipta, halaqa mencukur, khala'a melepas. Nah, kan campur. Nah. Summa khalaqtu ra'si. Kemudian aku menciptakan kepalaku. Wa halaqtu thawbi. Aku cukur bajuku. Nah. Kam sa'atan tastaghriqul ab fi dhahab min al-miqat ila Makkah ya fana? Abu Alif. Kam sa'ah? takriban. Minal miqat ila Makkah, ini Masjidil Haram. Sabu saat. Syuruq Syams, takriban mungkin saat sadisa. Wa wasala ila Masjidil Haram ba'dal asr. Ba'dal asr mungkin saat Rabi'ah takriban. Idan kam sadisa ila Rabi'ah kam? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah. Tastagrik ashra sa'at. Mada fa'ala al-ab fil miqat? Ya khana Aba Isa. Labis tu. Al-an natakalam anhu, ini ghaib huwa. Ataku labistu walakin labisa. Labisa. Saub al-ikhram. Saub al-ikhram. Wa labba. Labba. Labba. Labba kan istilahnya anak-anak sekarang. Dia dibaca labbai karena bersambung dengan dhamir. Kalau enggak ya labba. Labba yulabbi. Walabba bil umrah. Mata wasal al abfil ila al masjid al haram. Wasal al ab. Wasal al ab. Wasal al ab di waktu al asr. Ba'dal asr. Bima syar al ab fil masjid al haram. Kam syautan tawaf al-ab hawla al-ka'bah. Tufa. Tawafa. Tawaf al-ab. Sabata aswad. Lala. La tus'al anha. Aina sallal al-ab rak'atain ba'da tawaf. Aina. Aina. Oh. Oh. Nah. Sallaitu. Sallai. Salla al-ab. Ba'da tawaf. Ba'da tawaf. Iya. Aina di mana? Khalfa maqami Ibrahim. Nah. Salla al-ab ba'da tawaf. Sholal abrok atain ba'da tawaf halfa maqam Ibrahim. Mada fa'ala ba'da sholah rok atain. Nah. Suma mada fa'ala al-ab ba'da sa'i. Mada fa'ala al-ab ba'da sa'i. Halas, setelah sa'i sudah selesai. Halaqa Raksaman Raksahu. Ya mencukur kepalanya, masa mencukur kepalaku. Nah, halaqa Raksahu. Halaqa Raksah Ba'das Sa'i. Aina khala al-ab Stawab al-ikhram. Baik, naktahi walhamdulillah.